الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Mayassar fi Dha'il Kitabi was-Sunnah. Dan kita masih melanjutkan penjelasan tentang seputar ahkamun nikah, di mana kita telah memasuki pembahasan atau permasalahan yang ketujuh tentang hukum menjawab undangan walimahan, bahwa dalil-dalil yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa menjawab undangan al-walimah, lebih terkhusus walimatul urs, hukumnya adalah wajib. Dan bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujib ad-da'wah faqad 'asa Allah wa rasulah." Barang siapa yang tidak memenuhi undangan yang telah disampaikan kepadanya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Namun di sini ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi, yang apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka wajib hukumnya memenuhi undangan tersebut. Namun apabila satu di antara syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka yang tadinya hukum wajib berubah menjadi hukum yang lainnya, menjadi tidak wajib, mungkin menjadi mustahab, sunnah, atau bisa saja menjadi haram, tergantung dari syarat yang tidak terpenuhi dalam hukum menjawab panggilan undangan al-walimah tersebut. Beliau berkata rahimahullah ta'ala, syurutu ijabati da'wati walimatul urs, beberapa persyaratan dalam memenuhi undangan walimah pernikahan. Yang pertama, an takuna hiyal walimatul ula, bahwa pesta pernikahan tersebut adalah pesta yang pertama. Pesta yang pertama, bukan pesta yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena terkadang sebagian mereka yang membuat pesta pernikahan, mereka tidak hanya melakukan sekali, namun lebih dari satu kali. Mungkin pesta al-walimah yang pertama dilakukan di rumah istrinya, lalu dia juga ingin melakukan undangan, dia juga ingin melakukan al-walimah yang kedua di tempat suami misalnya. Maka yang wajib adalah memenuhi undangan yang pertama. Fa in awlama fi akthar min yawmin ustuhibba fi thani wa kuriha fi thalith. Apabila dia membuat pesta pernikahan lebih dari sehari, maka mustahab, tidak wajib lagi untuk memenuhi undangan tersebut, namun tetap dianjurkan pada kali yang kedua. Apabila dia membuat pesta pernikahan yang ketiga, walimah yang ketiga, maka kata beliau makruh, makruh. Sebab dikhawatirkan ketika seorang membuat pesta yang ketiga, dikhawatirkan ada niat yang buruk. Tujuannya adalah untuk menampakkan di hadapan orang lain bahwa dia orang kaya, dia orang yang hidupnya mewah dan seterusnya. Li hadithi Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala, berdasarkan hadith Ibn Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, ta'amu awwal yawmin haqqun wa ta'amu yawmin thani sunnatun wa ta'amu yawmin thalith sum'atun wa man sam'a sam'a Allahu bih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan pada hari yang pertama itu adalah hak. Dalam artian seseorang ketika diundang wajib memenuhi undangan tersebut. Dan makanan pada hari yang kedua sunnah. Dan makanan pada hari yang ketiga sum'ah. Makanan pada hari yang ketiga sum'ah. Maksudnya bahwa dia sengaja ingin memperlihatkan di hadapan manusia agar kemudian mereka memuliakannya, mereka mengagungkannya. Ingin mengharapkan popularitas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man sam'a sam'a Allahu bih." Maka barang siapa yang melakukan sesuatu karena sum'ah. Sum'ah bagian dari riya. Kalau riya itu berkaitan dengan perbuatan, maka sum'ah kaitannya dengan sesuatu yang didengarkan. Seperti membaca Al-Qur'an Karim atau yang semisalnya. Maka barang siapa yang sam'a, melakukan sesuatu dengan dasar sum'ah, ingin menampakkan kelebihan yang dia miliki di hadapan orang lain agar dia mendapatkan pujian dan sanjungan, sam'a Allahu bih, maka Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan memperburuk keadaannya pada yaumul qiyamah di hadapan khalayak. Sama Allah bi, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan keburukannya di hadapan orang lain. Manusia mendengarnya, manusia menyaksikannya, sehingga dia pun menjadi malu pada yaumul qiyamah. Maka ini menunjukkan bahwa seseorang tidak berlebihan membuat sebuah pesta pernikahan sekali atau dua kali. Lebih dari itu merupakan hal yang tidak dianjurkan. Disebutkan pada catatan kaki dalam kitab ini bahwa riwayat ini dilemahkan oleh Al-Albani rahimahullah dan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, menyebutkan bahwa berbagai riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalur riwayat, salah satunya yang disebutkan dalam hadis ini menunjukkan bahwa hadis ini memiliki asal, yakni memungkinkan untuk dikuatkan. Wallahu ta'ala alam. Syarat yang kedua, yakuna da'i musliman. Syarat yang kedua, yang mengundang untuk menghadiri pesta pernikahan tersebut adalah muslim. Fala tajibu ijabatu da'watil kafir. Maka tidak ada kewajiban memenuhi undangan seorang yang kafir. Tidak ada kewajiban. Karena memenuhi undangan itu kaitannya dengan hak seorang muslim dengan Muslim yang lain. Hakul Muslim alal Muslim sittun. Idza da'aka fa'ajibhu. Hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lain ada enam. Salah satunya apabila dia mengundangmu, maka hendaknya engkau memenuhi undangannya. Adapun jika dia kafir, maka tidak wajib memenuhi undangan tersebut. Yang ketiga, ayyakuna da'i min ghairil usatil mujahirina bil ma'siyah. Bahwa yang mengundang tersebut bukan termasuk orang-orang yang pelaku maksiat yang terang-terangan melakukan perbuatan kemaksiatan. Yang membanggakan kemaksiatan yang dia lakukan terang-terangan. Sehingga semua orang mengetahuinya, masyhur. Dan dia pun merasa bangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Membuat pesta pernikahan seorang bandar narkoba. Wah, dia bandarnya. Yang membuat pesta pernikahan raja preman. Dikenal bahwa dia punya geng, dia punya massa para pengikut yang gemar melakukan perbuatan kejahatan. Maka apabila orang semacam ini mengundang, tidak dihadiri dan tidak ada kewajiban untuk menghadirinya, sebab dikhawatirkan dengan menghadirinya seakan-akan memberi dukungan kepadanya, memberi kekuatan kepadanya dan kepada kejahatan yang dia lakukan. Wa alla yakuna zaliman aw sahiba malin haram. Dan dia bukanlah seorang yang zalim. Tidak dikenal sebagai seorang yang selalu menganiaya orang lain atau merampas harta milik orang lain atau pemilik harta yang haram. Pemilik harta yang haram, diketahui bahwa sumber penghasilannya dari sesuatu yang haram, maka tidak dihadiri. Seorang membuat pesta pernikahan, ternyata dia seorang pegawai bank misalnya, penghasilan yang haram, maka tidak diperbolehkan untuk menghadirinya. Yang keempat, antakuna da'watu muayyanatan, bahwa undangan tersebut sifatnya pribadi, secara khusus. Fa in da'ahu fi jam'in fala tajibul ijabah. Apabila yang mengundang mengundangnya secara umum, maka tidak ada kewajiban untuk memenuhi undangan tersebut. Undangan pribadi misalnya dia mendatangi si fulan. Dia mengatakan pada si fulan bahwa antum saya undang dalam acara pesta pernikahan anak saya pada tanggal sekian, jam sekian, diharapkan kehadirannya. Jazakallah khair. Maka ini undangan pribadi secara khusus, muayyanah. Maka ini wajib memenuhi undangan tersebut. Namun kalau misalnya undangan tersebut sifatnya umum, misalnya seperti perkumpulan para hadirin, lalu kemudian seorang mengumumkan, diumumkan kepada para jamaah sekalian untuk menghadiri pesta pernikahan si fulan yang bertempat di jalan fulan pada jam sekian, diharapkan bagi para hadirin untuk memenuhi undangan tersebut. Maka tidak disebutkan secara ta'yin, tidak disebutkan orang per orang. Maka kata para ulama, tidak wajib memenuhi undangan tersebut. Meskipun tetap dianjurkan, mustahab. Namun tidak sampai pada tingkatan wajib, kecuali apabila telah disampaikan secara khusus. Yang kelima, ayyakuna al-qasdu min ad-da'wati at-tawaddud wa at-taqarrub, bahwa tujuan dari mengundangnya adalah untuk menunjukkan rasa cintanya dan pendekatan, menjalin hubungan, menjalin kasih sayang. Itu tujuan utama dari menyampaikan undangan kepada seseorang. Fa in da'ahu li khaufin minhu aw tami'a fi jahin fala tajibul ijabah. Namun apabila dia mengundangnya karena takut. Ini kalau diundang bahaya. Kalau tidak diundang ini orang bahaya. Bisa-bisa dia akan merusak misalnya. Dia akan menzalimi. Dia akan ngamuk. Yes, undang aja lah. Karena kalau tidak diundang menimbulkan bahaya. Takut. Berarti bukan karena taqarrub, tawaddud, karena rasa cinta. Atau dia mengundangnya karena mengharapkan sebuah kedudukan. Istilahnya tazalluf. Menjilat. Maka tidak wajib untuk menjawab undangan tersebut. Yang keenam, alla yakuna fil walimati munkarun. Bahwa dalam pesta pernikahan tersebut tidak terdapat kemungkaran. Tidak terdapat kemungkaran. Apabila terdapat kemungkaran, maka tidak wajib untuk memenuhi undangan. Bahkan tidak diperbolehkan untuk memenuhi undangan tersebut. Disebabkan karena di situ jelas terdapat kemungkaran. Ka khamrin wa ghina'in wa ma'azif wa ikhtilafi rijalin binisa. Seperti pesta pernikahan yang disuguhkan khamr. Mereka melakukan pesta pernikahan dan disediakan khamr bagi orang yang ingin mengkonsumsinya. Ada whisky, ada whisku, entah nama-nama yang lain lagi ya. Nah, khamr. Nah. Tahu kalau orang Makassar bilang ballo. Ada ballonya. Sebagian mereka itu kalau membuat pesta pernikahan serasa tidak sah kalau tidak minum ballo. Mereka buat sendiri. Lalu disuguhkan di acara-acara pernikahan tersebut. Allahumma musta'an. Wa ghina, nyanyian, wa ma'azif, musik. Ya, elektron, band. Ya, dengan biduannya, biduanitanya dan yang lainnya. Ini adalah kemungkaran. Dan bercampur baurnya kaum lelaki dan wanita. Subhanallah. Hampir-hampir seluruh pesta pernikahan yang dilakukan oleh kaum muslimin, khususnya di negara kita ini, tidak terlepas dari kemungkaran. Kecuali yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang dirahmati Allah, selamat. Yang telah mengerti tentang diharamkannya nyanyian, diharamkannya musik, diharamkannya ikhtilaf, campur bauran antara kaum laki dan wanita. Alhamdulillah. Adapun seorang yang tidak memahami hal ini, mereka sangat bermudah-mudahan. Dan bahkan terkadang ketika diingkari, mereka justru marah. Seakan-akan tidak sah sebuah pernikahan apabila tidak ada hiburannya, tidak ada musiknya, tidak ada elektronnya. Seakan-akan merupakan sebuah kehinaan kalau wanita dan laki tidak dicampur. Seakan-akan kurang sempurna sebuah pernikahan apabila mempelai suami istri tidak disanding dan tidak ditampilkan di hadapan umum. Laki dan perempuan semua bisa melihat. Padahal ini adalah perkara-perkara mungkar yang terjadi dalam sekian banyak pesta pernikahan. Kecuali dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in wujida syai'un min dhalik fala tajibud da'wah. Apabila ditemukan salah satu dari bentuk-bentuk kemaksiatan tersebut, maka tidak ada kewajiban untuk memenuhi undangan walimah tersebut. Di hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yaq'udanna 'ala ma'idatin yudaru 'alayha al-khamru." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sekali-kali dia duduk di atas sebuah hidangan yang ditebarkan di atasnya khamr, dihidangkan di atasnya khamr. Riwayat Imam Ahmad, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Maka ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini tanda keimanan seorang kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia duduk di sebuah hidangan yang di situ dihidangkan khamr. Yang jelas-jelas itu adalah khamr. Nah, maka ini juga mengharuskan kita untuk berhati-hati ketika masuki rumah makan, masuki restoran. Boleh jadi restoran tersebut dihidangkan padanya khamr, maka jangan masuk ke restoran tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sebagai tanda seorang beriman kepada Allah dan hari akhir. Fa in kana al-mad'u yastati'u izalata al-munkar bi hudurihi wajib alaihi al-hudur. Apabila yang diundang ini punya kemampuan untuk mengingkari kemungkaran tersebut dengan kehadirannya, maka wajib baginya hadir. Dengan tujuan apa? Ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran. Wajib baginya hadir, wa ijabatud da'wah, dan memenuhi undangan tersebut, wa izalatul munkar, dan mengingkari kemungkaran, menghilangkan kemungkaran tersebut. Misalnya ada seorang yang memang dia terpandang, disampaikan padanya, kalau antum ada, siap, tidak ada kemungkaran. Misalnya. Tapi kalau antum tidak ada, waduh, kami tidak berani. Ya, acara elektron harus ada. Saya tidak berani kalau kamu ada, saya berani. Misalnya. Oh, berarti dia ini orang penting, punya kedudukan. Maka wajib baginya demi untuk mengingkari dan menghilangkan berbagai macam kemungkaran yang terjadi dalam acara tersebut. Di hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka dia mengubah dengan lisannya. Apabila dia tidak mampu, maka dia mengubah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka ini ada 6 syarat penting untuk kita hafal dan kita fahami, yang apabila tidak terdapat salah satu di antara 6 syarat ini, maka tidak wajib memenuhi undangan. Yang pertama, walimah yang diadakan adalah walimah yang pertama kali, bukan yang kedua. Yang kedua, yang mengundang adalah seorang muslim, bukan seorang kafir. Yang ketiga, yang mengundang bukan dari kalangan seorang yang dikenal pelaku maksiat atau pemilik harta yang haram atau seorang yang zalim. Yang keempat, bahwa undangan tersebut sifatnya pribadi, ditujukan secara khusus. Yang kelima, bahwa tujuan dari undangan tersebut adalah untuk menyambung hubungan, rasa kasih sayang di antara mereka. Dan yang terakhir, apabila tidak terdapat dalam acara tersebut kemungkaran-kemungkaran. Apabila terdapat kemungkaran, maka tidak diperbolehkan hadir, kecuali apabila dia memiliki kemampuan untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaAllah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian.